kembali melanjutkan kitab Syarah Salasatil Usul. Kita sampai kepada Al-Martabah Al-Thalithah, tingkatan yang ketiga dalam dinul Islam, yaitu Al-Ihsan. Telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, Al-Ihsan itu lawan dari Al-Isa'ah, yang artinya Al-Isa'ah berbuat jelek. Al-Ihsan berarti berbuat kebaikan. Ihsan artinya seseorang mendermakan, memberikan kebaikan, dan menahan diri dari mengganggu orang lain. Maka dia akan memberikan kebaikan yang dia miliki untuk hamba-hamba Allah. Pada harta yang dia miliki, kedudukan yang dia miliki, ilmu dan badannya. Adapun berbuat ihsan dengan harta, maka dengan berinfak, sedekah dan zakat. Ihsan, jenis ihsan dengan harta yang paling utama adalah zakat. Karena zakat termasuk salah satu dari rukun Islam dan bangunan Islam yang agung yang besar. Yang mana keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan zakat. Dan zakat adalah nafkah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya adalah memberikan nafkah kepada istrinya, ibunya, ayahnya, keturunannya, saudara-saudaranya, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Kemudian sedekah kepada al-masakin, fakir miskin yang mereka membutuhkan bantuan. Dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang memang berhak mendapatkan sedekah seperti thullabul ilmi, para pencari ilmu syar'i. Adapun memberikan kebaikan dengan kedudukan yang dimiliki, maka hal itu diperlukan karena manusia itu bertingkat-tingkat jabatannya atau kedudukannya di masyarakat. Ada yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang dekat dengan penguasa. Ada yang pertengahan, ada yang biasa. Maka orang yang memiliki kedudukan atau kedekatan dengan penguasa, dia bisa memanfaatkan jabatan atau kedudukan yang dia miliki untuk menolong saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Misalkan seorang datang kepada dia dan minta syafaat, minta agar dimudahkan urusannya, agar orang yang punya kedudukan ini menjadi perantara antara dia dan penguasa. Baik dengan memberikan kemanfaatan untuk dia atau menolak bahaya dari dia, selama hal itu tidak menzalimi orang lain. Adapun memberikan kebaikan dengan ilmu, maka seseorang memberikan ilmu yang dia miliki untuk hamba-hamba Allah, seperti mengadakan majelis ilmu halaqah yang kita lakukan sekarang ini, bagi yang memang mampu dan memiliki ilmu yang cukup, baik di majelis-majelis yang umum maupun yang khusus. Walaupun kita berada di warung kopi, majelis kopi, sedang mengobrol, sedang berbicara masalah yang umum, maka ketika ada kesempatan untuk menyampaikan ilmu, gunakan untuk menyampaikan ilmu. Karena termasuk kebaikan dan ihsan adalah kita memberikan ilmu kepada manusia. Walaupun kita berada di majelis yang umum, hendaknya kita memberikan kebaikan selama memungkinkan. Tetapi dengan syarat, tidak sampai memberatkan dan membosankan. Ya, ini lihat kondisinya. Jangan sampai hal ini dianggap terlalu sering, sehingga orang bosan dan tidak menerima nasihat. Tetapi diatur jaraknya dan lihat kondisinya. Adapun berbuat ihsan kepada manusia dengan badan, maka telah disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa tu'ainur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau menolong seseorang dalam menaikkan dia atau membantu dia naik ke dalam kendaraannya, di atas kendaraannya atau hewan tunggangannya, atau mengangkatkan untuk dia barang bawaannya. Itu semuanya sedekah dengan tenaga, dengan badan. Maka orang ini engkau menolong dia dengan mengangkatkan barang bawaannya ke atas kendaraannya, atau menunjukkan dia jalan yang benar yang dia cari, yang dia tanya, dan yang sejenis itu. Faqulu dzalika min ihsani, maka semuanya itu termasuk ihsan, perbuatan kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Ini dikaitkan dengan ihsan kepada hamba-hamba Allah, maka ada sekian macam tadi. Adapun dikaitkan dengan ihsan dalam masalah beribadah kepada Allah, maka disebutkan dalam hadis yang ada di kitab ini, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ibadah ini, yakni seseorang beribadah kepada Rabbnya, ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihatnya, ibadatu talabin wa syauqin. Ini adalah ibadah talab, pencarian. Dia sendiri yang mencari, yang punya motivasi besar, tinggi untuk beribadah. Wa syauq, dan ibadah, kerinduan. Benar-benar ya, semangatnya luar biasa. Ibadah, pencarian dan kerinduan, maka seseorang mendapati pada dirinya hasan alaiha, motivasi yang besar, dorongan yang besar untuk melakukan ibadah tersebut. Dia sendiri yang menginginkannya, bukan orang lain, bukan atas anjuran orang lain. Mengapa dia seperti itu? Karena dia mencari, mengharapkan ridha, pahala dari zat yang dia cintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia menuju kepada Allah, kembali kepadanya, bertobat kepadanya, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika tidak mampu seperti itu, maka sesungguhnya dia, yakni Allah, melihatmu. Ketika kita tidak mampu beribadah, seakan-akan kita melihat Allah, maka minimalnya kita beribadah dengan keyakinan, dengan kesadaran yang penuh bahwasanya Allah melihat kita, menyaksikan kita. Wa hadhihi ibadatul harabi wal khaufi. Ini namanya ibadah al-harab, lari, dan al-khauf, takut. Lari dari siksa Allah dan takut dari azabnya. Walihada kanat hadhihil martabah thaniyatan fil ihsan. Karena inilah tingkatan ini adalah tingkatan yang kedua dalam ihsan, ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza lam takun ta'budullaha 'azza wa jalla ka'annaka tarahu wa tatlubuhu wa tahussu an-nafsa lil-wusuli ilayhi fa'budhu ka'annahu huwa alladhi yarak. Apabila engkau tidak bisa beribadah kepada Allah 'azza wa jalla dengan seakan-akan engkau melihatnya, mencarinya, motivasi yang besar, engkau bisa mendorong dirimu, menganjurkan dirimu, menghasung dirimu untuk sampai kepadanya, maka beribadalah kepada Allah dengan keyakinan dia melihatmu. Fata'buduhu ibadata khaifin minhu wa haribin min azabihi wa iqabih. Maka engkau hendaknya beribadah kepada Allah dengan ibadahnya orang yang takut kepada Allah dan lari dari siksaannya dan hukumannya. Wa hadhihi ad-darajatu 'inda arbabis suluki adna min ad-darajatil ula. Tingkatan ini menurut atau di sisi orang-orang yang ahli ibadah itu lebih rendah daripada tingkatan yang pertama tadi. Qala wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala hiya kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Kesimpulannya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana yang diucapkan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma ruknani. Dan beribadah kepada Allah Ar-Rahman, zat yang memiliki rahmat yang maha luas, itu adalah dengan kecintaan yang puncak, yang tinggi, yang paling puncak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan penghinaan diri, perendahan diri orang yang beribadah kepada Allah tersebut. Itulah dua rukun ibadah. Kecintaan kepada Allah yang sempurna, yang tinggi, yang berada pada puncaknya. Dan rukun yang kedua adalah penghinaan diri kita. Perendahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ibadatu mabniyatun ala hadzaini al-amraini. Maka beribadah kepada Allah itu dibangun di atas dua perkara ini. Dua rukun ini. Ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli. Yang pertama, kecintaan yang besar, yang paling tinggi, yang paling puncaknya. Dan rukun yang kedua adalah ghayatul dhulli. Penghinaan diri, perendahan diri kepada Allah yang paling tingginya, paling puncaknya. Fa fil hubbi at-talabu wa fil dhulli al-khawfu wal harabu. Maka di dalam al-hubb, kecintaan kepada Allah, ketika beribadah maka ada at-talab, pencarian, dan asy-syauq, kerinduan. Artinya ketika seseorang benar-benar sempurna cintanya kepada Allah, maka dia bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling sempurna. Yani ibadah seakan-akan dia melihat Allah. Sehingga dia akan mencari dia sendiri yang memotivasi dirinya. Punya dorongan yang luar biasa pada dirinya untuk beribadah. Dan dia benar-benar rindu kepada Allah. Benar-benar rindu terhadap surganya. Dan di dalam adzul, penghinaan diri dan perendahan diri kepada Allah, terdapat al-khauf wal-harab, rasa takut dan lari dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tingkatan yang kedua dalam ihsan. Beribadah kepada Allah dengan keyakinan Allah melihatnya. Sehingga dia takut dan lari, berusaha lari dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa al-ihsanu fi ibadatillahi azza wa jal. Maka inilah yang dikatakan al-ihsan di dalam beribadah kepada Allah azza wa jal. Wa idha kala insanu ya'budullaha ala hadhal wajhi. Dan apabila seseorang beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini, ihsan, dengan dua tingkatannya, fa innahu saufa yakunu mukhlishan lillahi azza wa jalla. Maka dia akan menjadi orang yang ikhlas kepada Allah azza wa jalla ketika beribadah. Akan ikhlas ibadahnya ketika beribadah dengan ihsan. La yuridu bi'ibadatihi riya'an wala sum'atan. Dia ketika beribadah kepada Allah tidak ingin riya. Tidak ingin dilihat atau didengar orang lain sehingga mereka memujinya. Tidak. Wala sum'ah dan juga tidak sum'ah. Riya artinya tidak ingin dilihat. Sum'ah tidak ingin didengar. Wala madahan indan nasi. Dan dia ketika beribadah tidak ingin pujian di tengah-tengah manusia. Tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia. Wasawa'an ittala'a annasu alaih am lam yattali'u. Sama saja bagi dia. Apakah manusia melihat dia ketika beribadah ataupun mereka tidak melihatnya. Al-kullu indahu sawa'un. Semuanya bagi dia sama saja. Orang melihat dia ataupun tidak sama saja. Kenapa? Dia beribadah bukan ingin dilihat orang, bukan ingin mendapatkan pujian sanjungan orang. Tetapi dia beribadah ingin ridha Allah. Ingin pahala dari Allah. Ingin surganya dan takut dari siksaan Allah, dari nerakanya. Sehingga gak peduli apakah dilihat ataupun tidak. Dipuji ataupun tidak. Demikian pula orang yang beribadah dengan ihsan, dia tidak akan takut celaan manusia. Ketika manusia mencela, dia tetap beribadah. Selama yang dia lakukan itu adalah ibadah yang ada dalilnya, dia lakukan. Walaupun manusia mencelanya, marah kepada dia, maka dia tetap beribadah. Tidak mundur. Karena apa? Ibadah yang dia lakukan tujuannya semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinul ibadati ala kulli halin. Dan dia adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan ihsan pada setiap keadaan. Sehingga ihsan dikatakan tingkatan yang tertinggi di dalam agama Islam. Islam, iman, baru ihsan. Tidak mungkin kita bisa sampai derajat ihsan kecuali kalau kita sudah sampai derajat iman. Tidak mungkin kita sampai derajat iman kecuali Islam dulu. Islam, ketika bagus Islamnya baru naik derajat iman. Ketika imannya sudah semakin bagus, baik, maka naik ke derajat ihsan. Ihsan itu paling tinggi. Dan para sahabat Nabi sudah sampai kepada derajat ihsan. Karena mereka langsung dididik oleh Nabi sehingga imannya kuat dan sampai naik ke derajat ihsan. Luar biasa keadaan para sahabat. Walaupun secara jumlah amalan bisa jadi sebagian sahabat lebih sedikit jumlah ibadahnya daripada generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Dan ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalian wahai tabi'in, ibadah kalian lebih banyak. Sholat kalian, puasa kalian, bacaan Al-Quran kalian lebih banyak. Tetapi mereka, para sahabat, lebih baik daripada kalian. Maka beliau ditanya, mengapa bisa seperti itu? Maka dijawab, karena mereka, para sahabat itu adalah orang-orang yang zuhud, paling zuhud, lebih zuhud terhadap dunia daripada kalian dan lebih cinta kepada akhirat daripada kalian. Yani mereka beribadah dengan ihsan, tidak melihat jumlahnya, tapi melihat kualitas. Mungkin mereka ibadahnya, para sahabat, sederhana. Tapi ketika beribadah, luar biasa. Khusyuk. Maksimal. Manfaatnya besar. Ketika ada kesempatan beribadah, beribadah dengan maksimal. Begitu. Ketika gak punya, ya beribadah dengan apa yang mereka miliki. Sehingga dikatakan sedekahnya mereka satu mud atau bahkan setengahnya itu lebih baik daripada generasi setelahnya. Kenapa? Karena mereka punya iman yang kuat, zuhud yang luar biasa. Nah, bal inna min tamamil ikhlasi ay yahrisa al-insanu ala alla yarahu an-nasu fi ibadatihi. Bahkan termasuk dari kesempurnaan keikhlasan adalah hendaknya seseorang bersemangat ketika beribadah kepada Allah, dia berusaha jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya. Berusaha untuk apa? Disembunyikan. Wa an takuna ibadatuhu ma'a rabbihi sirran. Dan dia berusaha ibadah yang dia lakukan tersebut rahasia, hanya dia dengan Rabb-nya. Illa idza kana fi i'lan dzalika maslahatun lil muslimina aw lil islami. Kecuali apabila mengumumkan, memberitahukan ibadah tersebut memiliki kemaslahatan, kebaikan untuk kaum muslimin atau untuk Islam, baru diberitahu, diumumkan atau dilakukan secara terang-terangan. Mithlu ayyakuna rajulan matbu'an yuqtada bihi. Contohnya ada seseorang yang dia diikuti, diteladani oleh orang lain. Jadi panutan, jadi teladan, figur bagi yang lain. Wa habba ayyubayyana ibadatahu linnasi liyakhudhu min dhalika nibrasan yasiruna alaih. Dan dia senang kalau dia ingin menjelaskan, menerangkan ibadah yang dia lakukan tersebut. Dia terangkan, dia jelaskan kepada manusia. Tidak dia sembunyikan. Dengan tujuan agar mereka mengambil contoh dari ibadah tersebut yang mereka bisa berjalan di atasnya. Yani agar mereka bisa mencontohnya, menirunya, mengikutinya. Awkana huwa yuhibbu ayyubhira al-ibadata liyaqtadiya biha zumala'uhu wa qurana'uhu wa ashabuhu fa fi hadha khairun. Atau ya senang menampakkan ibadah dia dengan tujuan agar teman-temannya, orang-orang dekatnya dan sahabat-sahabatnya bisa mencontohnya, mengikutinya. Maka dalam perbuatan seperti ini, menampakkan ibadah, ada kebaikan. Ketika tujuannya seperti tadi, agar orang lain mengikutinya. Wa hadhihi al-maslahatu allati yultafatu ilaiha qad takunu afdala wa a'la min maslahati al-ikhfa'i. Kebaikan ini, maslahat ini yang kita menolehnya, memperhatikannya, terkadang lebih utama dan lebih tinggi nilainya, pahalanya, daripada kebaikan ibadah yang disembunyikan. Jadi terkadang pahala ibadah yang dilakukan terang-terangan lebih besar daripada ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika tujuannya tadi, dia melakukan ibadah dengan terang-terangan dengan tujuan agar yang lain mencontoh dia atau mengikutinya. Lihada yusnillahu azza wa jalla ala alladhina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan. Karena inilah Allah azza wa jal memuji, menyanjung orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semuanya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha kana sirru aslaha wa anfa'a lil qalbi wa akhsha'a wa ashadda inabatan ilallahi asarru. Maka seorang muslim, seorang mukmin apabila menyembunyikan ibadah itu lebih baik, lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat bagi hati. Hatinya lebih tenang dan lebih tenteram, lebih khusyuk. Dan lebih membuat dia kembali kepada Allah, maka dia sembunyikan atau kaum muslimin menyembunyikan ibadahnya tersebut. Ketika lebih bermaslahat, lebih bermanfaat bagi hati, lebih tenang hatinya, lebih khusyuk dan lebih membuat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana fil i'lani maslahatul islami bi dhuhuri syara'ihi wa lil muslimina yaqtaduna bi hadzal fa'ili wa hadzal 'amilu a'lanuhu. Dan apabila beribadah dengan memberitahukan kepada yang lainnya, yakni terang-terangan, itu ada maslahat kebaikan untuk Islam dengan nampaknya syiar atau syariat-syariat Islam. Ketika dia menampakkan ibadah, maka akan muncul nampak syiar-syiar Islam, maka ditampakkan. Sebagaimana yang diperintahkan dalam zakat fitrah atau zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Di antara alasan kenapa harus makanan pokok, karena kalau zakat fitrah dengan makanan pokok kita apa? Beras, itu nampak syiarnya apa ada. Orang bawa beras, kelihatan dia mau zakat fitrah. Kalau anaknya 10 kali 3 kilo misalkan, atau 2,5 kilo lah, anaknya 10, orang tuanya 2 ya, 12 kali 2,5 berapa? 30 kilo. Kira-kira bisa disembunyikan gak? Disembunyikan lah. Susah. Ya mungkin di apa, pakai mobil, di bawah ada asistennya yang bantu, ini pak zakat kami, saya dan istri dan anak-anak saya 8 orang misalkan, atau 10 orang, atau misalkan dia anaknya cuma 2, 4 kali 2,5, 10 kilo berat ya, 10 kilo lumayan kelihatan, bawa nih zakat saya, syiar Islam nampak, ditimbang kelihatan di masjid atau pengurus RT RW sedang sibuk apa nimbang beras zakat fitrah, kelihatan syiar Islam, sehingga andanya dengan makanan pokok. Kalau dengan uang nggak kelihatan, ya naik motor, naik sepeda, mau kemana, mau bayar zakat nggak kelihatan ya. Kenapa? Uangnya di dompet, kasih nggak kelihatan. Berbeda dengan kalau zakat fitrah dengan makanan pokok. Nah ini, ketika syiar Islam lebih nampak di saat kita menampakkan ibadah, maka disyariatkan, ditampakkan ibadahnya. Begitu. Yani disyariatkan. Bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya wajib. Begitu. Termasuk tadi, kalau zakat fitrah dengan makanan pokok, jelas hukumnya apa? Harus ya, wajib, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Demikian pula dalam ibadah yang lainnya, ketika memang itu adalah syiar Islam, maka hendaknya ditampakkan. Di antaranya adalah sholat wajib berjamaah, kelihatan syiarnya, orang datang dari rumah pakai sarung dan peci dan koko, atau pakai jubah dan peci. Masya Allah, syiar kan? Luar biasa. Anggaplah kita mengambil pendapat yang sunnah mu'akadah. Tidak masalah sebenarnya. Sunnah mu'akadah artinya apa? Dianjurkan untuk apa? Dilaksanakan, bukan tidak apa-apa ditinggalkan. Begitu. Jadi sunnah mu'akadah itu maksudnya apa? Kita semaksimal mungkin berusaha untuk mengerjakannya. Apalagi terdapat syiar Islam. Kalau seluruh muslimin sholat berjamaah ke masjid bagi laki-lakinya, niscaya ini akan membuat musuh-musuh Islam gentar. Ketakutan. Luar biasa muslimin ada ternyata. Semangat ibadah. Kelihatan seperti hari raya tiap hari. Bukan setahun sekali. Atau dua kali. Tapi tiap hari lima kali seperti hari raya. Nah ini luar biasa. Kalau terjadi seperti ini, luar biasa ya. Syiar Islam akan tegak dan nampak. Dan ketiga, kaum muslimin yang lainnya bisa mencontoh orang yang mengerjakan ibadah dengan terang-terang tersebut, maka hendaknya orang tersebut menerangkannya, ini melakukan ibadahnya dengan terang-terangan. Nah, sehingga seorang mukmin dia melihat apa yang paling bermaslahat. Ketika itu yang lebih bermaslahat, lebih bermanfaat dalam ibadah, maka itu lebih sempurna dan lebih utama. Dan termasuk ibadah yang di zaman sekarang, di saat ini, ditekankan atas kita adalah ibadah membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana atau musibah. Yaitu gempa bumi atau tsunami. Mereka adalah saudara-saudara kita. Tadi sudah disebutkan berbuat ihsan diantaranya dengan al-mal. Dengan harta. Maka sekarang kita waktunya untuk mengamalkan ilmu yang kita dengarkan. Dan banyak sekali keutamaan membantu saudara kita dengan harta. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Kata Nabi. Allah senantiasa akan menolong sang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Artinya, semakin kita sering menolong saudara kita, Allah pun akan sering menolong kita. Jumlah pertolongan dan besarnya pertolongan Allah kepada kita tergantung jumlah dan besarnya pertolongan kita kepada saudara kita. Sehingga kita pengen berapa? Pengen sering ditolong oleh Allah atau tidak? Kalau ingin, pengen kita sering ditolong oleh Allah, seringlah kita menolong saudara kita. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki suatu kaum yang Allah khususkan dengan diberikan nikmat. Tujuannya apa? Agar kaum ini memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah dengan nikmat tersebut. Di antara nikmat, harta. Dan Allah akan tetap melanggengkan nikmat harta tersebut pada mereka selama mereka mendermakannya. Yaitu menginfakannya di jalan Allah diantaranya untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan. Apalagi yang terkena musibah bencana. Maka apabila mereka tidak mau atau menahan harta tersebut, tidak mau mendermakannya, maka Allah akan ambil, Allah akan cabut nikmat tersebut dari mereka dan Allah akan berikan kepada yang lainnya. Sehingga sebelum terlambat, maka kita hendaknya semangat untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan kita melakukannya diantaranya sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Karena apa? Allah selamatkan kita. Tidak mendapatkan musibah bencana. Bersyukur. Kita semua gak mau kalau mendapatkan bencana seperti saudara kita yang mengalaminya. Padahal mereka belum tentu dosanya lebih besar daripada kita. Belum tentu. Jadi yang tidak mendapatkan musibah, jangan merasa, oh kami lebih baik. Belum tentu. Jangan, bahaya. Jangan ada perasaan seperti itu. Karena apa bisa jadi dosa kita itu sama dengan mereka atau lebih besar. Loh kok kenapa gak disiksa? Kenapa gak diberikan musibah? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Untuk apa? Bertobat. Allah berikan rahmatnya. Dengan tidak langsung diberikan musibah. Diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk bertobat. Maka segera. Dengan adanya musibah yang menimpa saudara kita. Kita berbenah sekarang. Semakin semangat taklim. Semakin semangat beribadah. Di antaranya membantu mereka. Atau kemungkinan yang kedua. Na'udzubillah istidraj. Kita atau sebagian kita yang di sini yang tidak mendapatkan musibah sebenarnya dosanya lebih banyak. Tapi sengaja istidraj dibiarkan oleh Allah berkelimang dengan maksiat. Nikmatnya banyak juga. nanti disiksanya di akhirat. Na'udzubillah. Jadi ada dua kemungkinan. Kita berharap kemungkinan yang pertama tadi. Nah, sebagai bentuk syukur kita diberikan kesempatan oleh Allah, maka kita gunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Di antaranya dengan membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana semaksimal mungkin, semampu-mampunya. Semakin banyak, semakin baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.